إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sekarang kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Qalam ayat yang ke-34 dari tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Al-Hafiz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qauluhu ta'ala inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, mereka akan mendapatkan kebun-kebun surga yang penuh dengan kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kita akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang jahat itu, orang-orang kafir? Itu apakah kita akan menyamakan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian itu? Bagaimana kalian berpikir? Bagaimana kalian memutuskan? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari? Innalakum fihi lama takhayyarun, yang sehingga bagi kalian bisa memilih mana dari keputusan-keputusan kalian. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Apakah bagi kalian memiliki sumpah yang kuat sampai hari kiamat? Innalakum lama tahkumun, sesungguhnya bagaimana kalian itu bisa memutuskan, bisa berpikir demikian? Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanya kepada mereka manakah di antara mereka yang bisa mendatangkan hal tersebut. Am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin, atau apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, maka datangkanlah sekutu-sekutu mereka jika mereka benar-benar jujur. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lamma dzakara taala حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله وخالفوا ما أمره وخالفوا أمره. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang memiliki kebun-kebun di dunia yang begitu lebat, ya, kemarin sudah kita sampaikan, dan apa yang mereka terima, ya, apa yang menimpa mereka berupa bala bencana ketika mereka bermaksiat kepada Allah dan menyelisihi perintah Allah. Ya. Pada ayat yang kemarin sudah diterangkan bagaimana keadaan orang-orang yang hampir memanen kebun-kebunnya. Ya, hampir memanen kebun-kebunnya tetapi tidak menyebutkan insya Allah, dan mereka sudah, ya, berazam, bertekad untuk supaya tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat dari panen-panen mereka. Ya, fatafa 'alaihim ta'ifun min rabbika, ya fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, maka tiba-tiba di malam hari, ya, datanglah kelompok daripada hama yang Allah kirim, atau azab yang Allah kirim berupa angin yang sangat besar, sehingga di pagi hari tiba-tiba ya fa asbahat kasarin, tiba-tiba di pagi hari tanaman mereka kering kerontang, ya, sampai daunnya menghitam, sampai ke akar-akarnya menghitam, sehingga tidak bisa menjadi bibit kembali untuk ditanam. Nah, itu adalah keadaan ahlul jannati dunyawiyah, orang-orang yang punya ya kebun-kebun dunia. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, menyelisih perintahnya, tidak mau mengeluarkan zakat, ya, maka mereka mendapatkan demikian. Di mana itu permisalan bagi orang-orang kafir. Ya, diterangkan oleh Ibnu Katsir kemarin, permisalan bagi orang-orang kafir yang telah diutus di tengah mereka Nabi Muhammad dengan bahasa mereka. Bukannya mereka bersyukur dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru mereka kemudian mendustakannya, menyelisihinya, bahkan memeranginya. Ya, demikian pula ketika datang kepada kita para dai, para ulama yang memperingatkan tentang halal dan haram. Ya, bukannya mereka bersyukur menerima, diingatkan supaya berada di jalur yang lurus, tetapi justru mereka mendustakan, justru mereka kemudian mencela, menghina dan memerangi bahkan. Bahkan mau memerangi. Ikhwan fillah azakumullah, maka balasan dari Allah, Allah azab mereka. Ketika mereka sudah mati, yang ada pada mereka hanyalah penyesalan tiada tara. Penyesalan-penyesalan yang sudah tidak berguna. Maka bayyana anna liman ittaqahu wa ata'ahu fid daril akhirah jannatin na'im allati la tabidu wa la tafrihu wa la yanqadhi na'imuha. Kemudian Allah jelaskan setelah itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka di negeri akhirat mereka akan mendapatkan kebun-kebun surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah ya terputus, dan tidak akan pernah selesai kenikmatan tersebut. Tidak akan sirna kenikmatan tersebut, bahkan terus bersambung, semakin kesana semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Beda dengan buah-buahan dunia. Seenak apapun antum makan makanan dunia, kalau sudah melebihi daripada kebutuhan, akan menjadi sebuah sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan menjadi penyakit. Ya, antum seneng sate, ya, sate harganya mahal, beli satu tusuk enak, dua tusuk, lima tusuk, sepuluh tusuk, setelah itu apa? Sudah mulai ngenek, ditambah lagi sampai 50 tusuk, mutah sudah. Ditambah lagi, stroke sudah. Itulah makanan-makanan dunia. Ketika keluar dari kebutuhannya, demikianlah keadaannya. Beda dengan kenikmatan surga. Makanan-makanan surga semakin dimakan, semakin nikmat. Semakin dinikmati, semakin nikmat lagi. Semakin dinikmati lagi, diberi oleh Allah kenikmatan yang lebih nikmat lagi daripada sebelumnya. Tidak akan pernah kita yabi, tidak akan pernah sirna kenikmatan tersebut, tidak akan bosan, tidak akan terputus, terus fi na'imil muqim, dalam kenikmatan yang terus abadi selama-lamanya. Itulah kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, yang dulu musuhan di dunia, tapi kemudian Allah masukkan mereka di dalam surga. Ya, karena permusuhan masalah dunia, ketersinggungan, tapi mereka sama-sama beriman, dimasukkan ke dalam surga, lupa itu. Ya, lupa. Hasad, kedengkian, permusuhan, kemarahan ketika di dunia, sirna sudah di dunia. Enggak ada hasad, enggak ada kemarahan, yang ada adalah cinta, yang ada adalah rahmat, yang ada adalah ketenangan, kenikmatan yang terus bertambah. Inna fil jannah suqan yata'arafu biha, kata Ibnu Qayyim. Di surga itu ada sebuah pasar, diambil dari hadis mutawatir. Mereka akan setiap hari berada di pasar tadi. Kalau orang dunia berada di pasar, yang ada apa? Persaingan, banting-bantingan harga, musuh-musuhan, Tapi pasar-pasar di surga, ketika mereka datang di situ, mereka berkenalan di situ, yata'arafunahu bainahum, mereka saling berkenalan di situ. Setelah itu keluar dari pasar tadi, wajahnya semakin bersinar, nikmatnya semakin bertambah. Itulah ya, kenikmatan-kenikmatan surga yang tiada tara. Oleh karena itu ikhwana fillah azakumullah, ya, di sini adalah kuncinya takwa dan taat kepada Allah. Yang namanya takwa ya sudah kita tahu ya, yaitu menjauhi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, singkatnya demikian. Atau ya, kata Thalib Ibn Habib, yang namanya taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah taraju thawaballah, yaitu engkau mengamalkan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang disyariatkan, ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, yaitu di atas ilmu, di atas syariat yang Allah turunkan, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraju thawaballah, engkau harap pahala dari Allah. Wa anta taraka ma'siyat Allah, engkau tinggalkan maksiat. Ya, ala nuri min Allah, disebabkan cahaya dari Allah, yaitu ilmu dari Allah. Tahu itu haram. Diancam oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Takhafu 'iqaballah, karena takut nanti diancam dengan neraka. Itulah takwa. Kata Ibnu Mu'taz dalam syairnya, khalli dzunuba saghiraha kabiraha fa huwa taqwa. Wasna kamashin fawqa ardi yahdharu ma yarah. Yang namanya takwa itu ibarat kita itu berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri. Maka ketika kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri, apa yang kita lakukan? Kita akan berhati-hati supaya tidak tertusuk duri. Maka khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa taqwa. Wasna' kamashin fawqa ardi yahdharu ma yara. Yaitu singkirkanlah dosa besar, dosa kecil, itulah takwa. Ibaratnya engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak duri di situ, maka engkau akan menghindari dan hati-hati ketika meniti jalan tadi. Enggak ada jalan lain kecuali itu. Tapi penuh dengan duri, maka kita akan menghindari, menjauhi duri-duri tadi. Nah, kecuali orang yang sombong, saya kebal, ya sudah anti bacok saya, jalan di atas yang berduri, ya di trabas itu yang berduri-duri. Itulah anggapan orang-orang yang sudah katanya ya telah lepas daripada syariat. Ada sebuah kisah. Karena senang itu dalam taklim itu menyampaikan kisah. Disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, yaitu dari seorang alim zahid, imam, salah satu murid daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah satu imam dari madhab Hambali, yaitu Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ma'ruf ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ada yang membacanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, tapi lebih tepatnya kata Syekh Al-Islam Al-Jilan. Jadi Nabi Jilan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau muridnya Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Madhabnya Hambali, fikihnya. Akidahnya akidatus salaf. Suatu ketika beliau tidur. Ya, ma'ruf ya, beliau itu kisah kurafat tentang beliau itu sangat banyak. Ya, beliau tidur. Dalam tidur tersebut beliau cerita ditemui oleh sosok cahaya datang kepadanya. Ana rabbuka, aku adalah Rabbmu. Makna Rabb itu bisa dua. Kalau Rabbmu bisa bermakna Allah, tapi syaitan gak akan mampu untuk mengatakan aku adalah Rabbukumul A'la, itu gak akan mampu ya. Tidak akan mampu mengatakan ana rabbukallah, aku adalah Rabbmu Allah. Atau syaitan tidak akan mampu ana Nabi Muhammad, enggak mampu mereka mengatakan. Mereka hanya mengatakan secara bahasa, ana rabbuka, aku adalah tuanmu. Aku adalah tuanmu. Ya. Ya. Ra'aitu min ibadatika wa zuhdika wa ilmika wa ana usamihuka an takhruja an syari'ati. Aku melihat ibadahmu yang luar biasa, zuhudmu yang luar biasa. Ya. Maka sekarang aku nobatkan engkau keluar dari syariatku. Yaitu silahkan kamu tidak usah mengikuti syariatku. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Dusta kamu. Kemudian setelah itu syaitannya diruqyah, pergi sudah. Paginya beliau cerita sama muridnya. Ya, kemudian ditanya, dari mana engkau tahu? Ya, dari mana engkau tahu ya Syekh bahwasanya dia adalah syaitan? Ya. Kemudian dia mengatakan, yang pertama dia mengatakan ana rabbuka, aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Kalau dia benar-benar Allah, dia pasti akan mengatakan anallah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Dan syaitan la yastati'a yaqula kadza. Dan syaitan tidak mampu untuk mengatakan itu. Iblis tidak mampu untuk mengatakan itu. Yang kedua, dalam Al-Qur'an jelas untuk kita mengikuti syariatnya Rasul, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, justru dia merintah untuk apa? Sudah kamu enggak usah ngikut syariat. Kamu tingkatnya sudah hakikat apa ma'rifat, saya enggak tahu ya. Apa itu tingkatannya? Hakikat apa ma'rifat? Hakikat apa ma'rifat? Ya itulah, ya, mereka lah. Nah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jinani. Ya, kisah seorang yang bertakwa. Dan beliau ya adalah orang yang bertakwa. Orang imam besar, imam ahli sunnah. Madhab fikih beliau adalah Hambali. Hambali. Muridnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah itu ada dua. Ya. Ibnu Qudamah penulis Umdatul Ahkam, ini ahli hadis. Dan Ibnu Qudamah penulis Umdatul Fiqh, penulis Al-Mughni, syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, ini 15 jilid dalam fikih Hanabilah. Dan keduanya adalah sepupuan, kenalnya dengan Ibnu Qudamah. Sama-sama Al-Maqdisi juga, sepupuan. Satunya Ahlul Hadis, satunya Ahli Fikih. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah murid dari beliau berdua. Ulama besar Syekh Abdul Qadir. Ya, kitab yang ma'ruf beliau, saya punya kitabnya namanya Al-Hunya. Ini kitab seperti ya kitab zuhud lah, seperti Riyadhus Shalihin, tapi ada pembahasan dari beliau. Walaupun yang terkenal justru manaqib. Oh, manaqib. Manaqib itu kisah hidup. Siapa? Oh, anti manaqiban loh. Saya punya kitab manaqib itu, Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib itu artinya cerita atau kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i, kalau manaqib Syafi'i. Begitu maksudnya. Ya. Cuma yang menulis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wallahu a'lam siapa, tetapi kisah-kisahnya memang ajaib-ajaib. Intinya kisah ajaib apapun ceritakan, tapi ketika itu keluar dari syariat jangan diikuti. Ya seperti tadi, sudah kamu enggak usah sholat. Ya jelas dong Al-Qur'annya suruh sholat, hadisnya suruh sholat, kok enggak usah sholat gimana? Enggak usah diikuti cerita-cerita seperti itu. Ya. Si bagaimana kita, apakah antum tidak percaya dengan karomah aulia? Percaya. Min usul akidah ahli sunnah. Ya, di antara prinsip akidah ahli sunnah, kita harus mengimani adanya karamatullah ala awliya'ih. Karamah Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah atas para wali-wali Allah. Al-Imam Habbatullah Al-Lalika'i, atau bisa dibaca Al-Lalika'i, dalam kitabnya syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, ini 9 jilid. Itu pada jilid yang terakhir, judulnya Karamatul Awliya, karomah para wali. Walinya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya para sahabat. Itu wali-wali Allah. Disebutkan di situ kisah-kisah ajaib. Ya, seperti kisahnya Umar, tidaklah beliau terbesit sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan bersitannya dia itu. Lau kana hudatha fi hadhihi al-umma lakana Umar. Kalaulah ada orang yang muhdith, yaitu muhdath, yaitu diberitakan berita oleh Allah, itu pasti adalah Umar. Artinya prasangka dia nyata, Allah wujudkan. Dalam riwayat lain, lau kana nabi ba'di lakana Umar. Kalaulah ada nabi setelahku, pasti Umar nabinya. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi kata Rasulullah tidak ada nabi setelahku. Paham ya? Nah, itulah wali Allah. Ya, bisa dari seperti itu atau kisah-kisah yang lainnya. Kisah Aisyah, kisahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Itu kitab bagus dibaca. Ya. Semoga kita suatu ketika bisa membahas kitab ini karena sangat sangat bagus, luar biasa. Beliau ulama yang hidup 400 sekian meninggalnya, abad ke-5 Hijriah, dan beliau bermadhab Syafi'i. Madhab fikih beliau itu Syafi'i. Imam Hibbatullah Al-Lalaka'i atau Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah. Itu di jilid akhirnya adalah Karamatul Awliya, tentang karomahnya para wali. Ya. Intinya kalau ada orang cerita karomah, ya jangan sekedar cerita di kitab mana. Ya. Kalau ceritanya sekedar cerita, ya sudah, jadi kembang cerita saja untuk menunjukkan bagaimana Allah memuliakan para wali tersebut. Kemudian karomah tersebut tidak bisa diaku-aku, karena itu murni dari Allah. Misalkan saya milik karomah, saya punya karomah. Sombong sekali punya karomah. Allah yang menentukan karomah. Allah yang menentukan karomah. Ya. Bagaimana kita bisa membedakan antara karomah dan sihir? Ya lihat orangnya. Kalau orangnya enggak pernah sholat di masjid, ya dia sihir. Jadi setan itu. Orangnya enggak pernah ke masjid, enggak pernah terbasuh air wudu. Tiba-tiba saya punya karomah, bisa berjalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, "Law ra'aita rajulan yusalli 'alal ma' aw fil hawa' fala tusaddiqhum hatta tuwafiq as-sunnah." Kalau engkau melihat seorang berjalan di atas air, salat di atas air, salat di atas angin, jangan percaya sampai engkau lihat dia sesuai sunnah atau tidak. Kehidupan seharinya dia itu bertakwa atau tidak. Kalau dia memang bertakwa kepada Allah, nah itu karomah. Kalau dia bukan orang yang bertakwa, enggak pernah kelihatan di masjid, puasa juga enggak, malah hidupnya di, mohon maaf, di kehidupan malam, minum khamr, tiba-tiba bisa berjalan di atas air. Oh, gampang, itu dari setan. Gampang ya? Gampang. Enggak usah banyak-banyak untuk mengetahui antara itu adalah karomah atau adalah sihir. Ya. Dan ثم قال تعالى, kemudian Allah berfirman, أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء. Apa kita akan samakan antara orang Islam dengan orang kafir? Kalla ورب الأرض والسماء, tidak sekali-kali, demi ya pencipta langit dan bumi, demi pencipta bumi dan langit, hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Prasangka mereka adalah prasangka yang salah. Walihada qal, ma lakum kaifa tahkumun, ay kaifa tadunnuna dhalik. Bagaimana kalian bisa berpikir muslim dan kafir sama? Sama saja, mau muslim, mau nasrani, mau yahudi, sama sudah. Ma lakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian berpikir? Kaif muslim, kafir sama? La. Beda. Satunya surga, satunya neraka, beda. Kemudian dia samakan, sudahlah, enggak usah kita memandang agama. Yang penting kita bersatu, sudahlah. Gombal. Ya. Ini adalah janji-janji gombal. Beda. Kafir muslim beda. Ya, oleh karena itu di sini menggunakan kalimat yang lebih umum sebenarnya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kamu akan menyamakan antara orang yang berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dengan orang mujrim, orang yang jahat, kriminal? Sama atau tidak? Sama atau tidak kalau kita sebut kriminal? Beda atau tidak? Yang satunya jujur datang ke masjid, menunaikan amanat, akhlaknya mulia. Yang satunya bencoleng, suka mabok. Setiap malam di tempat seperti itu, apakah kita akan samakan? Sama apa beda? Beda. Kalau disamakan berarti malakum kaifatahkumun. Bagaimana kalian itu berpikir? Kok bisa berpikir seperti itu? Malakum kaifatahkumun. Apa yang kalian pikirkan? Kenapa disamakan? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari sehingga menganggap bahwasanya muslim dan kafir itu sama? Innalakum fihi lama yatakhayyarun, yang kemudian kalian bisa memilih ya hukum sesuai dengan kehendak kalian dalam kitab yang kalian pelajari tersebut. Apa bi aydikum kitabun munazzal minas sama tadrusunahu wa tahfazunahu wa tadawilunahu binaqlil khalafi 'anis salaf mutadamminun hukman muakkada kama tad'unahu, yaitu apakah di sisi tangan kalian punya kitab yang turun dari langit yang kalian pelajari, yang kalian hafal, yang kalian terus mewarisi, ya, dinukilkan, diwariskan dari orang terdahulu sampai orang sekarang, yang mencakup di dalamnya hukum yang menegaskan prasangka-prasangka kalian? Ada? Enggak ada. Innalakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Ataukah kalian memiliki sumpah di sisi Allah yang sangat kuat sampai hari kiamat? Innalakum lama tahkumun, sehingga kalian itu bisa memberikan hukum seenaknya sendiri, menyamakan antara muslim dan kafir. Ama'akum uhud minna wa mawathiqu muakkada? Apakah kalian itu memiliki janji dari kami, perjanjian dari kami yang kuat? Enggak ada. Innalakum lama tahkumun ay annahu sayahsul lakum ma turiduna wa tashtahun, kemudian akan terhasilkan apa yang kalian inginkan atau yang sesuai hawa nafsu kalian. Enggak ada. Salhum ayyuhum bidzalika az-za'im ay kulluhum man huwa al-mutadhammin al-mutakaffil bihadha? Katakan kepada mereka, siapa yang menjamin, siapa yang bertanggung jawab atas perkataan itu, yaitu menyamakan antara muslim dan kafir. Siapa yang tanggung jawab? Dari mana perkataan tersebut? Kalau menurut saya, Allahu Akbar. Orang sekarang itu sangat berani mengatakan apa? Menurut saya. Ada Al-Quran nih, ada hadis. Menurut saya, ini tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Allahu Akbar. Kok bisa ada Al-Quran dan hadis menurut saya? Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu, minal asnami wal andad, dari berhala-berhala dan seruan-seruan selain Allah, fa'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin, datangkanlah sekutu-sekutu mereka jika mereka jujur. Ada? Datangkan. Nah, ini adalah Allah sedang membantah orang-orang kufar yang mereka mengatakan, ah sama saja itu, muslim kafir, ah sama saja, gak ada bedanya. Ini adalah ucapan orang-orang kufar terdahulu yang sampai sekarang masih ada gak? Masih ada. Banyak gak? Banyak. Apakah seperti itu? Allah bantah di sini pemikiran-pemikiran seperti itu. Maka datangkan, dari mana itu asal-usulnya? Paling ujung-ujungnya tadi, menurut saya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, ya, dan seterusnya. Maka jangan seperti itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa tidak demikian. Orang bertakwa itu sami'na wa ata'na. Jangan seperti Yahudi, sami'na wa asayna. Kami mendengar, kami maksiati. Itu Yahudi. Ya. Kadang berbagai macam. Ya. Itu kan Al-Quran itu kan cuma dongeng-dongeng orang terdahulu. Itu bahasanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Zaman orang sekarang, ini Islam itu rujukannya, literaturnya, itu menyadur dari kitab-kitab terdahulu. Bahasanya lebih halus lagi. Ya, Abu Lahab dan Abu Jahal modern. Jadi menurutnya itu kita niru dari mana? Dari Taurat dan Injil. Allahu Akbar. Atau Al-Quran itu adalah produk budaya Arab. Sudah Al-Quran sudah dikatakan produk budaya Arab. Sudah pernah dengar belum? Masa gak pernah dengar? Gak update tentu. Ini perkataan ini ketika saya masih sekolah sudah ada. Ya, tahun-tahun 2000-an itu. Saya sudah dengar ini. Al-Quran itu produk budaya Arab. Allahu Akbar. Saya waktu itu masih SMP aja. Wah, ini orang kurang ajar sekali. Ini masih SMP ya, kecil. Itu mengatakan Al-Quran produk budaya Arab. Ya, lancang sekali. Ada yang ingin mengatakan macam-macam. Ya. Sekarang gak berani lagi untuk mengatakan Al-Quran produk budaya Arab. Sekarang lebih spesifik lagi. Jilbab itu, cadar itu budaya Arab. Jubah itu budaya Arab. Sarung itu budaya Yaman. Orang Arab sana. Pokoknya yang peci itu budaya Yaman sana, peci rajut itu. Ya. Kalau sini blangkon. Enggak pakai sarung, pakai sarung goyor, ada yang pakai sarung goyor. Kalau sini pakainya batik dan seterusnya. Kita enggak masalah mau pakai blangkon, mau pakai apa tadi, sarung batik apa sarung goyor, enggak masalah. Kita enggak pernah masalah. Yang masalahin justru orang-orang tadi itu. Ketika mengatakan itu, apa itu, ngapain pakai rok? Itu budaya Arab. Jenggot itu budaya Arab. Cadar itu budaya Arab. Mau katakan oleh kalian budaya Arab ke, produk Arab ke, yang jelas Rasul itu berjenggot. Mau apa? Yang jelas ahabu thiyabi ilayya kumsan, pakaian yang aku paling cinta itu baju kurung, baju jubah. Mau apa? Pakaian Rasul itu kadang pakai sarung, pakai gamis. Mau apa? Mau katakan kalian sebagai budaya Arab? Buktinya Rasul melakukan itu. Rasul memakai itu. Saya pahami ya. Nah, jadi ya amal kan. Ya. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum nanti salat disebut sebagai budaya Arab. Bentar lagi mungkin. Sudah salat itu budaya Arab itu. Bisa saja nanti ada yang mengatakan begitu. Karena semuanya jilbab sudah disebut budaya Arab. Ya, dan seterusnya. Tinggal sholat saja nanti disebut budaya Arab sama mereka. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibantah oleh Allah karena menyamakan Al-Qur'an itu seperti buku-buku biasa, buku bacaan. Ya, seperti buku-buku bacaan. Menyamakan orang yang beriman seperti orang yang jahat. Ya, Allahu Akbar. Luar biasa ya, kadang mereka sabar saja kita ya. Allah yang membantah langsung mereka. Kemudian Allah berfirman, nah ini pembahasan yang menurut saya luar biasa, pembahasan yang ayat-ayat berikutnya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Hari di mana betis-betis itu disingkap. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, mereka diseru, sujudlah. فَلَا يَسْتَطِعُونَ, manusia ketika itu banyak yang gak bisa sujud. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً, pandangan-pandangan mereka begitu ketakutan, terbelalak takut. Dipenuhi dengan kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka lah orang-orang yang dulu ketika di dunia disuruh sujud dalam keadaan mereka sehat, tapi enggak mau sujud. Suruh salat sehat, enggak mau salat. Titip saja salatnya. Allah. Lelucon. Agama jadikan lelucon. Titip ya salatnya ya. Salam untuk Allah. Allah. Pernah dengar yang gitu? Allahu Akbar. Tub ilallah, bertobat pada Allah ya. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Pada hari kiamat ketika betis disingkap, manusia diseru oleh Allah untuk sujud. Tiba-tiba mereka tidak bisa sujud. Wajah mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kehinaan. Dalam keadaan hamba-hamba Allah sujud, tunduk kepada Allah. Tapi mereka berat untuk sujud. Kenapa? Ketika di dunia suruh sujud, suruh sholat, enggak mau. Dalam keadaan mereka salimun, dalam keadaan mereka itu selamat, sehat, walafiat. Enggak sakit. Enggak ada perang juga. Aman-aman, damai, sentosa saja. Suruh sujud. Na'udzubillah min dzalik. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan aku, kata Allah, Siapa yang mendustakan kabar ini, Al-Quran, mendustakan salat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur-ulur kenikmatan bagi dia. Nunda salat gara-gara kerjaan, qadarullah, makin laris. Qadarullah makin laris. Waduh, azan, oh nanggunglah satu lagi. Datang 10. Wah, aduh 10 gerak. 20 datang. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sudah selesai. Ah, sudah saya mau salat. Sudah selesai salatnya. Ketinggalan jemaahnya. Ya. Maka orang-orang yang mendustakan ya perintah-perintah untuk beribadah, maka cirinya justru di istidraj, diulur oleh Allah, diberi kekayaan. Wa umli lahum. Dan bukan hanya itu, bukan hanya diulur oleh Allah, angan-angan mereka dipanjangkan lagi. Kemarin duhur saya layani chicken 50. Kalau 50 porsi dikali seminggu, wah 350. Duitnya seberapa itu? Nah, coba kayak ini. Wah, iman-iman lah kalau begitu. Nah, cukup duhur lah. Nah, nanti kan asarnya juga jamaah. Duhurnya gak apa-apa lah kayak gitu. Misal ini ya. Bisa dikiaskan ke yang lain, bukan hanya chicken ya. Bisa yang lainnya lah ya. Ya, yang jualan chicken jangan tersinggung ya. Ya Pak, jangan tersinggung nanti. Tersinggung ya. Jangan tersinggung. Ini contoh saja. Contoh saja. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencana-rencanaku itu sangat mapan, sangat tepat bagi mereka. Pasti terjadi rencana-rencana Allah itu. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah mereka itu minta pahala dalam keadaan mereka itu berada di dalam kegelapan, kesesatan yang begitu berat bagi mereka? Pengin masuk surga, giliran salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayyalah salah, hayyalah falah. Aduh, berat nih. Pelanggannya lagi banyak nih. Fi maghramin muthqalun. Mereka berat dengan yang mereka tenggelam di dalamnya itu, dunianya itu. Berat di situ. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka mengetahui perkara ghaib kemudian mereka bisa menulis sendiri catatan amal baik mereka? Ya enggak bisa juga. Lama dzakara ta'ala anna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bagi orang yang bertakwa itu di sisi Rabb-nya mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Bayyana mata dzalika ka'inun wa waqi'un. Kemudian Allah jelaskan kapan hal itu terjadi? Hal itu pasti terlaksana. Kapan itu? Faqal, maka Allah berfirman, yauma yukhsyafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yaitu yani yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ma yakunu fihi, dan apa yang ada dari hari kiamat, minal ahwal, dari kengerian, wal zalazil, dari kegoncangan, gempa bumi, wal bala, musibah, wal imtihan, ujian, wal umuril izam, dan perkara-perkara yang sangat besar kejadiannya. Kalau enggak percaya ya sudah, nanti mati juga pasti percaya sendiri. Yang penting kita sudah sampaikan. Ya, kita sudah sampaikan tentang hari kiamat. Ya kalau kita belajar tafsir ini dari awal tuh isinya apa? Lagi-lagi hari kiamat, lagi-lagi azab kubur, lagi-lagi muslim kafir, surga neraka. Ya memang isi Al-Qur'an begitu. Yang antum khatamkan sebulan sekali itu ya isinya begitu yang sedang kita bahas. Ya. Yakni fadhil kumandangkan azab. Ikhwan fi din a'azzakumullah. Wa qad qala al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال telah menceritakan kepada kami Adam. Lalu berkata telah menceritakan kepada kami Lais dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat, kalimat sami'tu itu kalimatul yaqin. Ya, sami'tu, ra'aitu, itu kalimat yang bermakna yakin. Benar-benar aku mendengar. Ra'aitu, benar-benar aku melihat. Jadi ketika sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, berarti langsung dengan telinganya. Enggak ada keraguan sama sekali. Paham ya? Yaqul, beliau bersabda, yakshifu Rabbuna an saqih fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Pada hari kiamat Allah akan menyingkap betisnya. Ingat, iman saja kita ya. Iman saja ya. Jangan menjadi mu'atilah. Jangan menjadi muta'awwilin ya, yang mereka langsung, maksudnya bukan betis. Si maksudnya apa? Maksudnya itu Allah menyingkap apa ya? Rahmatnya. Allah menyingkap bukan ridho-nya. Allah menyingkap 10.000 orang dengan 10.000 tafsirnya. Ingat, yakshifu Rabbuna an saqih. Allah menyingkap betisnya. Kita imani saja betis artinya betis. Bagaimana? Enggak boleh tanya bagaimana. Kaifiyah ilallah. Enggak boleh itu tanya begitu. Pokoknya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dibayang-bayangin, enggak boleh disama-samain. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minatin. Ketika Allah singkap betisnya, maka setiap laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman akan sujud kepada Allah. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Tersisalah orang-orang yang dulu mampu sujud di dunia tetapi riya, sum'ah, pengin dilihat, pengin didengar. Dia sholat jamaah, pengin didengar dia ahli sholat. Wah, kalau begitu saya enggak usah sholat jamaah saja, lebih riya lagi. Intinya riya itu ya begitu. Kata Fudail bin Iyad, al-amal li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan beramal karena manusia itu adalah syirik, dan meninggalkan amalan karena takut dilihat orang, didengar orang, itulah inti daripada riya. Inti daripada riya. Saya enggak mau ke masjid, kok ke masjid nanti diundang Pak Ustaz. Itulah, di rumah saja sholatnya lebih khusyuk. Wallah dia riya. Riya dia. Karena dia tidak mengamalkan amalan yang luar biasa 27 derajat. Dan lebih memilih yang 1 derajat. Hanya karena apa? Pujian manusia. Kalau orang baru diuji dengan pujian orang langsung tumbang. Kalau dicela lebih-lebih lagi. Paham gak? Ada orang dipuji. Masya Allah Pak Ustadz ke masjid. Terus dia gak kejadian ke masjid. Itu baru dipuji sedikit langsung tumbang dia. Baru diuji dengan pujian tumbang dia. Nanti kalau dia dicela lebih tumbang lagi, ngosek sekalian dia. Akhirnya enggak mau sholat. Wah, ngapain sholat? Sholat aja dicela-cela terus. Nah, akhirnya hidup putus asa dia. Orang yang ikhlas itu mau dipuji, mau dicela, sholat ya sholat. Paham ya? Paham ini ya? Nah, ini penting sekali. Wa yadhhabu liyasjuda fayaudhu dhahruhu tabaqan wahidan. Kemudian dia ulangi lagi terus. Na'udzubillahi min dzalik, mau sujud terus. Tetapi punggungnya balik lagi. Balik lagi. Sudah dia mau sujud, balik lagi punggungnya itu, tulang belakangnya balik lagi. Tabaqan wahidan, seperti angka satu. Mau sujud enggak bisa, balik lagi. Balik lagi. Kalau di dalam ayat disebutkan waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka suruh sujud dalam keadaan sehat tapi enggak mau sujud. Nah, di hadisnya sujud tetapi pamer, riya, pengin dipuji orang. Khawatir dicela orang. Nah, yang seperti ini jangan. Ya. Dalam hadis ini sangat penting bagi kita. Berarti kita aktsiru sujud, ya kata Rasulullah, aktsiru sujud. Perbanyaklah oleh kalian sujud. Karena keadaan sujud itu akrab bainal abdi wa rabbih. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah sujud. Maka sujudlah. Kelengkapan dari hadis ini sebenarnya ada lafaz yang lebih lengkap lagi. Di sini disampaikan oleh Ibnu Katsir secara ringkas, tetapi saya masih ingat di pembahasan tafsir apa ini, Ibnu Katsir membawakan riwayat yang lebih lengkap lagi. Ya, kita lihat di dalam Sahih Bukhari, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, fayatihim al-jabbaru fi suratin ghairi suratihi alladhi ra'awhu fiha awwal marrah. Datanglah kepada mereka al-jabbar, ya, dalam bentuk, dalam rupa, ya, dalam rupa, dalam surah rupa yang belum pernah mereka melihatnya sama sekali. Fayaqul, kemudian mengatakan, ana rabbukum, aku adalah rabb kalian. Fayaqul, anta rabbuna, apakah engkau rabb kami? Fala yukallimuhu illa al-anbiya, padahal tidak ada yang berbicara kepadanya kecuali para nabi, sehingga kita kan enggak tahu, kan? Enggak tahu. Fayaqul, kemudian al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal nabiyukum bayyanahu ayatan ta'rifuna, apakah nabi kalian menjelaskan ciri-ciri supaya kalian itu kenal terhadap Allah ketika hari kiamat? Ini hadisnya panjang sekali sebenarnya. Kisah ketika pada hari kiamat setiap umat akan diikutkan dengan sesembahannya. Ya, yang menyembah matahari diikutkan dengan matahari. Yang menyembah bulan diikutkan dengan rembulan. Yang menyembah Fir'aun ngikuti Fir'aun. Yang menyembah apalagi? Patung, ngikuti patung itu. Yang menyembah Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang, tapi Allah serupakan sebuah makhluk yang seperti Nabi Isa dan mereka mengikutinya. Sampai akhirnya orang beriman bingung, kita harus mengikuti siapa? Nah, datanglah Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar ini. Dalam bentuk, dalam surah rupa yang kita belum pernah melihatnya, karena kita belum pernah melihatnya. Yang pernah Allah perlihatkan adalah para nabi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah dilihat secara langsung apakah dalam mimpi. Begitu ya. Intinya itu saja. Intinya demikian. Tidak ada yang pernah berbicara langsung dengan Allah kecuali nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Hal nabiyukum bayyanahu ayatan ta'rifuna?" Apakah nabi kalian itu menjelaskan kepada kalian sebuah tanda supaya kalian kenal dan mengenali itu adalah rupanya Allah. Kemudian fayaqulun, orang-orang yang beriman mengatakan, asaq, betisnya. Setiap hamba, bagaimana kita mengetahui betisnya? Nanti pada hari kiamat kalau kita beriman, Allah ilhamkan kita akan tahu betisnya Allah. Ketika Allah singkap betisnya Allah, kemudian kita akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ya. Demikianlah fayukshafu an sakin, maka disingkaplah betisnya Allah, fayasjudu kullu mu'min, maka sujudlah setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Beriman enggak? Beriman, jangan ditakwil maksudnya betis itu ini itu. Ah ya sudah. Akhirnya bingung lagi, enggak percaya dengan betis Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ikhwan fillah azakumullah. Sangat jelas sekali. Kemudian dari makna betis ini, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala menafsirkan ayat dengan hadis. Yauma yukshafu an saqin. Hari di mana yukshaf, disingkap, an saqin, yaitu singkap sebuah betis. Ya. Imam Bukhari menafsirkan sesuai dengan hadis, yaitu yakshifu rabbuna an saqih, Allah singkap betisnya. Yang dengan itu sebagai alamat dan tanda orang yang beriman akan tahu itu adalah Allah. Kemudian orang yang beriman akan sujud. Yang enggak sujud tadi, orang-orang yang ketika di dunia disuruh untuk sujud tapi enggak mau sujud, orang-orang yang di dunia mau sujud kepada Allah tetapi riya dan sum'ah. Nah, itulah ya. Sehingga kita harus beriman dengan perkara ini. Penafsiran yang kedua, ya, penafsiran yang kedua itu penafsiran dengan metode lain, tetapi tidak menafikan saknya Allah, betisnya Allah. Paham ya? Di antaranya yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak an Usamah bin Zaid an Ikrimah an Ibn Abbas, yauma yukshafu an saqin huwa yaumal qiyamah yaumul karabin wa syiddah. Hari di mana manusia ketika itu menyingkap betis-betisnya. Jadi manusia yang menyingkap betisnya. Paham ya? Kenapa? Karena dahsyatnya hari kiamat. Jangan kemudian, oh ini Ibnu Abbas mentakwil. Sebentar dulu. Ya. Sebentar dulu ya. Kadang para ulama itu menafsirkan dengan tafsir utadawmun. Tafsir kandungan dalam sebuah ayat. Kita sudah dalam mukadimah tafsir ini. Satu ayat itu terkandung, terkadang mengandung makna yang sangat banyak. Tafsirnya A, B, C, D, F, I, C, dan seterusnya. Terkadang penafsiran tersebut saling menguatkan, terkadang bertentangan. Bertentangan pun ada yang bisa disinkronkan, ada yang tidak bisa disinkronkan. Paham ya? Nah, salah satu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ini adalah tafsir tadammun namanya. Tafsir yang terkandung dalam isi ayat tadi. Tetapi tidak menafikan, tidak menolak bahwasanya Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat. Karena ayatnya sangat jelas. Hadisnya sangat jelas riwayat Bukhari. Walaupun ya, ikhwan fillah rahimakumullah, ada saja yang mentakwilkan dengan takwil yang lain. Intinya kita beriman saja. Kita beriman saja. Sami'na wa ata'na, kita beriman. Dan prinsipnya ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini tentang sifat-sifat Allah, maka prinsipnya adalah yang pertama kita imani lafadznya dan maknanya. Kemudian kita yakini laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Allah maha melihat, Allah yang maha mendengar. Allah juga menciptakan pada makhluknya penglihatan dan pendengaran. Tetapi penglihatan dan pendengaran Allah sangat berbeda dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Itu prinsipnya begitu dalam mengimani ya asma wa sifat, sifat-sifat Allah. Ini sifat dzatiyah, sifat zatnya Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an atau hadis menyampaikan ya tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang kaki Allah, ini tentang betis Allah. Kita imani saja, selesai. Ya, kita imani saja. Tafsir dalam tafsir Tabari sangat banyak sekali. Ya. Riwayat dari salaf, murruha kama ja'at, biarkan sebagaimana datangnya, enggak usah diselewengkan maknanya ke sana dan ke sini. Ya. Jangan selewengkan maknanya dan ke sini. Intinya, ya karena ini penafsirannya masih panjang, kita cukupkan di sini. Baru penafsiran dua ini, yaitu penafsiran sesuai dengan zahirnya dalam riwayat Bukhari, yauma yukshafu an saqin, hari di mana disingkapnya betis. Betis di sini, tafsiran yang pertama adalah betisnya Allah sebagaimana hadis riwayat Bukhari, setiap manusia akan diikutkan dengan sesembahan mereka. Semuanya akan diikutkan. Nyembah siapa akan diikutkan kepadanya. Sampai tinggal orang-orang yang beriman bingung mau ngikutin siapa, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala dalam rupa yang mereka tidak mengetahuinya. Dan kemudian tadi dalam hadis, orang-orang yang beriman la yukallimuhu illal anbiya, tidak pernah ada yang berbicara langsung dengan Allah kecuali para nabi. Kemudian Allah sampaikan, apakah nabi kalian bayyana ayatan ta'rifunaha? Apakah rasul nabi-nabi kalian itu menjelaskan kepada kalian mengenai tanda, dengan tanda tersebut kita akan mengenali Allah. Maka kemudian ya orang-orang yang beriman akan mengatakan saq, betis. Betisnya Allah, yaitu pada hari kiamat Allah akan menyingkap betisnya. Ketika Allah singkap betisnya, kemudian kita orang-orang yang beriman akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi. ketika di dunia sehat enggak mau sujud. Muslim KTP-nya tapi enggak mau sujud, enggak mau salat. Atau sujud tetapi riya dan sum'ah, pamer dan seterusnya. Nah, inilah ikhwan fillah nasakumullah sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kesimpulan dari tafsir ini, dari ayat-ayat yang pertama tentang bahwasanya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan abadi di dalamnya. Dan ya, Allah membantah orang-orang yang menyamakan antara orang muslim dan kafir, menyamakan antara orang baik dan jahat. Tentunya sangat berbeda ya, orang baik masa disamakan dengan orang jahat, yang berbeda. Nah, maka Allah di sini membantah mereka. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala merangkan mengenai ya hari kiamat, yaitu ditandakan ketika betis-betis itu disingkap. Penafsiran yang pertama betisnya Allah sebagaimana dalam Bukhari. Penafsiran yang kedua adalah ungkapan dari kengerian yang terjadi pada hari kiamat sehingga manusia ketika itu menyingkap betis-betis mereka. Mungkin ada pertanyaan, loh, orang pada hari kiamat kan mereka uratan hurla buhma. Mereka kan enggak pakai pakaian ketika dibangkitkan. Ya. Ketika dibangkitkan pakai pakaian enggak? Enggak pakai pakaian. Telanjang pakaian dan tidak disunat. Kembali seperti keadaan kita bayi. Ya. Ketika keluar di dunia ini. Maka dijawab oleh para ulama, setelah memang bangkitnya itu dalam keadaan telanjang. Tetapi dalam hadis Bukhari, wayuk awwalu ma yuksa Ibrahim, dan pertama kali yang akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Jadi pertama kali ketika dibangkitkan, pertama kali yang dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim. Dan juga dalam riwayat lain, seorang yang mujahid fisabilillah, seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, dibangkitkan dengan pakaian ihramnya. Seorang yang berjihad, meninggal dunia saat jihad, ikhlas karena Allah, maka dia akan bangkit dengan pakaian jihadnya berlumuran darah tapi wanginya wangi misik. Nah, ini kan berarti keumuman hadis itu harus diterangkan dengan hadis yang lainnya sehingga jelas ya. Adapun keadaan secara umum manusia dibangkitkan dalam keadaan ya uratan hurla buhma, dalam keadaan telanjang baju, telanjang kaki, dan juga belum dikhitan, belum disunat. Dan pertama kali yang dibangkitkan siapa? Yang pertama kali dibangkitkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Di antara nama beliau adalah Al-Hashir. Alladhi yuhsyarun nas ala qadamayya. Aku adalah Al-Hashir. Yaitu setiap manusia akan dibangkitkan mengikuti aku. Berarti Nabi Muhammad dulu baru yang lainnya. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad ketika dibangkitkan, beliau melihat Nabi Musa bergelantungan di arsy-Nya Allah. Ya? Paham ya? Nah, itu apakah Nabi Muhammad dulu apa Nabi Musa dulu? Apakah Nabi Muhammad dibangkitkan pertama kemudian Nabi Musa sudah bergelantungan di arsy-Nya Allah? Ya, intinya kita imani saja seperti itu ya. Awal ma yuhsyaru adalah Nabi Muhammad. Wa awwalu ma yuksa yaumil qiyamah Ibrahim. Pertama kali yang dikasih pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Memang tentang hari kiamat itu sangat panjang ya hadis-hadisnya. Ya, kita itu harus sering-sering membaca buku-buku seperti itu untuk mengingatkan hari akhir, hari kiamat, ya, supaya kita semangat lagi ibadah, ya. Karena kalau kita tidak diimbangi dengan begitu, ya dunia terus kita 24 jam dunia terus, wong kita lagi ada di dunia. Kalau nggak diingatkan, ya akhirnya dunia terus. Ya. Oleh karena itu sahabat Handola ketika mengatakan, nafaqo Handola, Handola munafik, Handola munafik. Malak, ada apa denganmu? Kata Abu Bakar. Ya, kita kalau lagi ngaji di hadapan Rasul kok seolah-olah ya ra'ainan nar wal jannah ra'yal ain, seolah-olah kita melihat surga dan neraka di hadapan kita. Wa hina raja'na ila ahlina nasina. Tapi ketika kita pulang ke rumah, lupa dengan surga dan neraka tadi. Waktu ngaji semangat, saya mau sholat malam, mau puasa, mau sedekah, pulang ke rumah lupa sudah. Benar enggak? Benar gak? Benar. Benar. Kata Rasulullah, sa'atan ya hamdulillah, sa'atan. Ada waktunya wahai Allah. Ada waktunya ingat, ada waktunya dengan keluarga, ada waktunya tidur, ada waktunya bekerja, dan seterusnya. Sa'atan-sa'atan, alhamdulillah. Kalau kita ingat mati terus, enggak akan bisa kerja antum. Enggak bisa bertemu dengan keluarga. Enggak bisa ngasih nafkah ke keluarga. Tetapi sa'atan-sa'atan, ada waktunya, ada waktunya. Kerja dari pagi sampai jam 4, jam 5. Berangkat kantor sampai pulang. Ya, tentunya ada waktunya. Waktunya sholat jamaah, sholat. Waktunya taklim, taklim. Nanti pulang. Walaupun kadang orang bilang, ngaji terus kapan kerja nih? Pernah kayak gitu? Ngaji terus sih, kapan kerjanya? Padahal dari pagi kita sudah keras keringat banting tulang. Benar gak? Ya, kecuali yang pensiun gitu, Pak. Ya, kecuali yang pensiun lah. Kalau yang lain keras keringat banting tulang. Ya. Tapi alhamdulillah mereka enggak lihat keras keringat banting tulangnya kita, sehingga enggak dikatakan hubud dunia. Lihatnya waktu kita enggak ngaji pulang dari taklim, alhamdulillah. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.